Mitra bisnis, para penghulu kantor agama di Jawa Timur melakukan aksi mogok pencatatan nikah di luar kantor dan di luar jam kerja setelah sebelumnya kepala kantor agama Kediri kena sidang korupsi lantaran menerima uang pemberian dari mempelai. Kementerian Agama cenderung membiarkan aksi mogok ini karena uang pemberian dianggap sebagai gratifikasi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Jaringan Islam Liberal Ulil Absar Abdallah. Pak Ulil, apa komentar Anda melihat hal ini? Memang kita tahu di dalam masyarakat itu ada praktek penghulu yang mereka menerima amplop, menerima ya, jasa terima kasih, menerima uang terima kasih dari masyarakat yang mereka layani. Itu kan praktek-praktek yang sangat-sangat normal ya. Itu katakan saja semacam budaya balas jasa dalam masyarakat yang sudah berlangsung lama lah. Itu kan terjadi misalnya pada kasus kalau ada seorang anggota masyarakat pergi ke seorang kiai atau ustadz, dibantu ini itu, kemudian mereka memberikan penghormatan dengan memberikan sesuatu uang atau apa kepada mereka. Karena penghulu di dalam masyarakat Islam di Jawa terutama itu bukan sekedar dianggap sebagai pejabat pemerintah, tapi mereka juga dianggap sebagai tokoh masyarakat juga, sosial, yang kedudukannya sama meskipun tidak setara dengan kiai, dengan yang lain-lain. Jadi kalau mereka mendapatkan semacam penghormatan melalui tanda moneter seperti itu bukan sesuatu yang aneh. Itu praktek yang sudah berlangsung lama sekali kan. Tiba-tiba sekarang ada definisi korupsi yang mencakup hal yang disebut dengan gratifikasi. Nah, itu memang perubahan yang radikal. Ini revolusi Kopernikan banget ini karena mengubah cara masyarakat. Karena itu menurut saya pendekatannya memang tidak bisa mendadak ya. Kemudian langsung penghulu itu diadili karena alasan gratifikasi. Menurut saya penerapan hukum semacam itu tidak bijaksana. Karena ini tradisi yang berlangsung di masyarakat sudah berpuluh-puluh tahun sebelum Indonesia ada. Saya kira sejak zaman Belanda juga begitu kan. Gini, orang-orang sekarang menurut saya tidak ngerti bahwa definisi korupsi yang mencakup dua hal ya, korupsi dalam pengertian maling, dalam pengertian nyolong duit negara, memperkaya diri sendiri, itu kalau itu semua orang menerimanya sebagai apa, itu kriminalitas, jelas itu salah. Tetapi gratifikasi itu memang problematis itu, problematis sekali, apalagi kalau itu misalnya diterapkan ke sektor-sektor yang langsung menyangkut apa ya kehidupan sosial yang langsung di masyarakat kayak penghulu gitu ya. Itu gak mudah itu mas. Memang pelan-pelan, gak bisa langsung mereka kita adili itu menurut saya gak fair itu. Harus ada satu grace period, ada periode peralihan tertentu ya. Kalau Anda mau ngadili korupsi, carilah korupsi yang jelas-jelas itu perkara yang jelas salah, misalnya korupsi kepala daerah, nyolong APBD atau kayak itu lebih jelas kan. Tapi kalau menghukum penghulu karena gratifikasi, come on. Saya setuju praktek semacam itu pelan-pelan harus dihilangkan karena itu tidak baik, memang bisa. Ya tidak baik, meskipun masyarakat menganggapnya itu tidak masalah, tapi kalau itu tidak ada, kalau dana terima kasih seperti itu tidak ada buat penghulu kan meringankan masyarakat juga. Tapi penerapannya mungkin tidak bisa drastis ya. Tidak bisa sekarang juga gitu. Harus dilihat konteks lokal yang semacam itu. Demikian Koordinator Jaringan Islam Liberal Ulil Absar Abdallah. Saya Wendy Lim.